بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين والأخوات في الله رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan insyaallah kajian pada hari ini dari kitab yang dijuluki dengan potongan ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, yang asalnya menurut pentahqiq dari transkrip yang ditulis dari muhadarah Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi ini adalah maudhu' yang inti dari muhadarah beliau, yakni menafsirkan ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabili dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Nah, kita masih dalam muqaddimah yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala. Terakhir beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala atau menelaah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menelaah riwayat-riwayat para sahabat dan tabi'in serta orang-orang yang ada pada jejak-jejak mereka, juga melihat, mempelajari pendapat-pendapat para ahli fikih dan ahli hadis, maka kegiatan-kegiatan seperti ini akan menjadikan seseorang sebagai alim yang sebenarnya. Maka selanjutnya Syekh mengatakan berkaitan dengan hal ini, idan jika begitu keadaannya, yajibu an yatakhassasa fi hadzal ilmi syar'i rijalun yasiluna ila mustawa ya'rifuna bihi an yufarriqu bainal haqqi wal batil. Wajib adanya beberapa orang yang mengkhususkan untuk belajar ilmu syar'i sampai tingkat dia benar-benar mengetahui ilmu tersebut dan dapat membedakan antara al-haq dan al-batil dengan ilmu yang dia pelajari. Wa baina sunnati wal bid'ah, juga benar-benar dapat membedakan antara sunnah dan bid'ah. Wa baina ma yajibu wa ma la yajibu, dan membedakan antara yang wajib dan yang tidak wajib. Wa ma yajuzu wa ma la yajuz, yang boleh dan yang tidak boleh. Wa ma huwa mubahun wa ma lam yakun mubahan, dan agar dia juga dapat membedakan mana yang memang mubah, mana yang tidak mubah. Hakala, yang seperti ini kata Syekh adalah yajib. Nah, wajib diketahui oleh beberapa kelompok orang untuk takhasus, betul-betul mengkhususkan diri belajar ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah mengatakan, "Wa ma kana al-mu'minuna liyantiru kaffatan falaula nafara min kulli firqatin minhum qa'ifah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak selayaknya seorang atau untuk orang-orang mukmin mereka keluar semuanya, seluruhnya, untuk berperang, memerangi musuh-musuh mereka. Maka, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa, seandainya ada dari setiap kelompok itu, mereka keluar untuk berperang dan berjihad agar mereka mendapatkan apa yang diinginkan. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala kata Syekh, amara al-muslimina an yatakhassasa kullu qaumin minhum fi syai'in mimma yanfa'ul muslimin, memerintahkan kaum muslimin untuk khusus, untuk mengkhususkan setiap kaumnya di antara mereka dalam mempelajari atau dalam menghasilkan sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat untuk kaum muslimin yang lain. Nah, sekalipun jihad itu adalah merupakan perkara yang besar perannya di dalam Islam, apalagi terasa ketika itu, namun diperintahkan sekelompok dari mereka tidak pergi semuanya, tapi ada yang liyatafaqahu fid-din, untuk bertafaqquh fid-din, belajar agama, yang nanti kalau kembali mereka dapat memperingatkan, mengajari kelompok-kelompoknya atau orang-orang lain, memberikan ilmu agar mereka berhati-hati dari ancaman Allah Subhanahu wa taala dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan perkara-perkara yang lainnya. Asy-Syaikh mengatakan, "Wa idza akhlasa al-muslimu fi hadza at-takhassus," kalaulah seorang muslim itu betul-betul mengikhlaskan diri dalam perkara yang menjadi kekhususannya, keseriusannya dia dalam mencari ilmu, hatta walau kana dunyawiyan, sehingga kalau seandainya yang jadi materi takhasusnya itu adalah perkara-perkara yang sifatnya berhubungan dengan urusan-urusan dunia, idza akhlasa, apabila dia betul-betul ikhlas, fa innahu yakunu ma'juran biqadri dhalik, maka yang seperti itu akan mendapatkan pahala seukuran dengan yang dia ikhlaskan tadi. Pamatalan, contohnya, qaumun yatakhassasuna lit-tibbi, sekelompok orang dia betul-betul mempersiapkan dirinya untuk takhassus, mempelajari ilmu-ilmu kedokteran. Wa qaumun yatakhassasuna lil handasatil mi'mariyah, atau sekelompok orang yang lain dia belajar dengan sungguh-sungguh takhassus untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan teknik bangunan. Wa qaumun yatakhassasuna liz-zira'ah, atau yang lainnya mengambil takhassus jurusan pertanian. Wa qaumun yatakhassasuna fi asya' ukhra mimma yahtaju ilaihi al-mujtama'ul islamiyyu, atau yang lainnya mengambil takhassus dalam bidang yang lainnya yang memang dibutuhkan dan akan dibutuhkan oleh masyarakat kaum muslimin. Haula'i jami'an, maka mereka itu yang mengambil takhassus-takhassus tadi, idza takhassasu wa hum mukhlishuna fi hadha at-takhassus, apabila mereka betul-betul dalam takhassusnya ini mengikhlaskan diri, yuriduna an yanfa'u ibadallahi al-muslimin, mereka berniat, bermaksud agar mereka dapat memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan kaum muslimin yang lainnya, min ajli an yastagnau bil muslimina anil kuffar, yaitu mereka berniat agar orang-orang muslim tidak ada ketergantungan kepada orang-orang kafir dalam perkara-perkara yang mereka butuhkan. Fa'innahum ma'juruna fi dhalika, maka dengan demikian sungguh mereka akan diberikan pahala dalam hal tersebut, sehingga orang-orang muslim tidak tergantung lagi kepada dokter-dokter orang-orang kafir, ya, sebagaimana terjadi pada masa kita, ya, dan di daerah kita sendiri ketika terlihat bagaimana dari sisi bangunan dan kualitas kedokteran yang ada pada lembaga tersebut, maka sedikit-sedikit sakit mereka sampai dari lidahnya ringan untuk mengatakan, oh, bawa saja ke Borobudur sekarang misalnya, bawa ke Sentosa. Jadi tidak terdengar dari orang-orang deheb seperti itu, bawa ke Islam misalnya. Jadi masih ada saja kita mendengar mereka sepertinya reus dengan kualitas yang diperlihatkan dari orang-orang kafir. Nah, karena memang kalau di kita, satu dua hal menjadi sesuatu yang sangat rumit, ya. Beda dengan di Saudi, ya, ketika Saudi sudah terkondisikan dalam berbagai hal, sehingga seseorang bisa mungkin belajar kedokteran karena kita tidak akan bercampur dengan lain jenis, sehingga tidak ada ikhtilat di situ. Demikian juga jurusan-jurusan yang lain, sehingga mudah untuk seseorang mengambil takhassus dalam berbagai hal yang memang diperlukan oleh al-mujtama' al-islami. Nah, demikian, jika keikhlasan itu menyertai aktivitas kita dalam menggali sebuah ilmu secara takhassus, nah, secara khusus, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahalanya. Ini dalam urusan dunia. فَكَيْفَ بِمَنْ تَخَصَّصَ فِي الشَّرِعَةِ الْإِسْلَامِيَةِ, maka bagaimana sekarang masalahnya dengan orang yang mengkhususkan diri untuk mempelajari ilmu-ilmu syariat Islam. وَبَحَثَ عَمَّا أُثِرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ min aqwalin wa af'alin wa iqraratin, fa inna ajrahu yakunu a'zam. Kemudian dia mencari tentang riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam artian mempelajarinya, menelitinya, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaannya, perbuatannya, dan hal-hal yang beliau setujui dari apa yang dilakukan oleh para sahabat. Fa inna ajrahu yakunu a'zam, maka sungguh pahala yang demikian ini akan lebih besar lagi. Yang dunia saja tadi ma'jur, apalagi yang berkaitan dengan syariat Islam. Li'anna syara'a, karena syariat Islam ini, imma an yakuna qawlan minasyari', mungkin bentuknya adalah sebagai ucapan dari asy-syari', pembuat hukumnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa imma an yakuna fi'lan, mungkin saja bentuknya perbuatan yang beliau lakukan secara langsung, wa imma yakunu wa imma an yakuna iqraran, atau mungkin saja berupa persetujuan atau yang beliau tetapkan, nah, melalui amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Tsumma, kemudian selain itu, aidan juga al-bahtu an ahwali sahabah, mempelajari tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu wa fuqaha as-sahabah, juga orang-orang yang terkenal dalam kefikihannya di tengah-tengah para sahabat, karena kita tahu bahwasannya derajat mereka pun berbeda-beda, ada yang muncul dari sisi fikihnya, ada yang dari tafsirnya, dan hal-hal yang lainnya. Wa fatawa as-sahabah, juga mempelajari fatwa-fatwa yang disampaikan oleh para sahabat. Tsumma fatawa at-tabi'in, kemudian fatwa-fatwa dari kalangan at-tabi'in atau dari atba'ul atba', dari pengikutnya, dari pengikutnya. Wal ana, adapun sekarang, min fadlillahi qad asbahat hadhihi al-umur mutayassiratan, atas dasar karunia Allah subhanahu wa ta'ala, perkara-perkara yang seperti ini itu sudah menjadi mudah. Artinya ketika kita mau mencari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mau meneliti perkara-perkara yang berkaitan dengan para sahabat, fatwa-fatwa mereka, kemudian kesimpulan-kesimpulan fikih dari mereka, tafsirnya, ataupun dari kalangan tabi'in, dari tabi'ut tabi'in. Alhamdulillah, kata Syekh, hal ini sudah menjadi mudah. Bitaisiril kutubil an, dengan mudahnya kitab-kitab itu sekarang bisa didapatkan. Wa qad tubi'a syai'un katsirun minal kutub allati kana an-nasu yatamannawna wujudaha wa lam yajiduha. Kitab-kitab ini sudah banyak dicetak yang dulu manusia banyak menginginkan keberadaannya, dan memang ketika itu mereka tidak mendapatkannya. Wa kanat madfunatan fil makatibil alamiyah al-ba'idah, dan ketika itu buku-buku masih terkubur, ya, di perpustakaan-perpustakaan yang sangat jauh. Fa asbahat min fadlillah subhanahu wa ta'ala kulluha mawjudatun baina aydina, tapi dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala semuanya sekarang sudah ada di hadapan kita. Seperti misalnya kata Syekh Musannaf Abdul Razzaq, ya, yang beliau ini adalah orang yang sangat lama, yaitu beliau yang meninggal pada tahun ke-11 Hijriah, dalam umurnya yang ke-85. Kemudian Musannaf Ibnu Abi Syaibah, juga seperti Sunan Sa'id Ibnu Mansur, kemudian Musannafat Ibni Abdul Bar, tulisan-tulisan yang disusun oleh Ibnu Abdul Bar. Wa hakadha ghayruha min al-kutub allati ta'ti bitafawa ashabi bi fatawa ashabah wa fatawa at-tabi'in. Dan yang lainnya di antara kitab-kitab yang berisikan fatwa-fatwa sahabat dan fatwa-fatwanya dari kalangan imam-imam tabi'in radhiyallahu anhum jami'an. Al-bahtu an hadhihi al-umur, mempelajari hal-hal seperti ini, wallati tu'ahhilu talibal ilmi ba'da al-ittila'i 'alayha, dan hal-hal yang lainnya seperti hal-hal yang seperti ini adalah perkara yang dapat mengantarkan seorang talibul ilmi menjadi seseorang yang mumpuni, nah, setelah mempelajarinya. Wallati ala dawi ma huwa ma'rufun min ulumil alah, dan perkara-perkara yang dikenal dari ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu alat, wa tarjih biha, dan ilmu-ilmu yang dapat menjadikan seseorang untuk memilih mana yang kuat, mana yang tidak dengan ilmu-ilmu alat tersebut. Yahtaju ila zamanin tawil. Maka ilmu-ilmu yang seperti ini perlu kepada waktu yang lama mempelajarinya. Tidak cukup hanya 1 bulan atau 3 bulan, kata Syekh. Tidak cukup pula hanya 1 tahun atau 2 tahun. Nah, tapi yahtaj ila zamanin tawil. Mempelajarinya itu membutuhkan kepada waktu yang panjang. Wa ba'da dzalika la naquru innahu wasala lan nahayah. Dan setelah itu bukan berarti kami katakan dia sudah sampai pada puncaknya dengan mempelajari hal-hal yang tadi disebutkan, kata Syekh. Walakin yu'tabar qad asbaha muta'ahilan bi an yaqula wa yuraji. Tapi memang dengan seperti ini, paling tidak dia sudah teranggap bisa menjadi seorang yang ahli atau yang pantas untuk berkata, ya, artinya berpendapat dari sebuah dalil-dalil yang dia temukan, wa yurajih, dan dia menetapkan mana yang rajih dan mana yang marjuh. Wa ya'riful asya'a ad-dakhilah allati udkhilat 'ala ibadatin nas. Dan dia juga dapat mengetahui perkara-perkara yang disisipkan kepada ibadah-ibadah yang dilakukan oleh manusia, au udkhilat ala afkarihim, atau disisipkan kepada pemikiran-pemikiran mereka atau amalan-amalan mereka. Qala rahimahullahu ta'ala fa hunaka bid'un katsirah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya ada banyak sekali bid'ah di tengah-tengah manusia, bid'ahun fil ibadah. Misalnya adalah bid'ah yang terdapat dalam peribadatan, kabid'ah ilmu tasawufah, seperti bid'ahnya ahli tasawuf dalam ibadah-ibadah mereka yang mereka ada-adakan dari diri-diri mereka sendiri. Ma anzalallahu biha min sultan, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sedikitpun kekuasaan pada bid'ah yang mereka ada-adakan itu. Wa bid'un fil i'tiqad, juga sebagaimana diketahui ada banyaknya bid'ah dalam masalah-masalah akidah, kabida'i ashabil kalam, sebagaimana bid'ahnya ahli kalam, alladzina adkhalu fi aqaidil muslimin, di mana mereka menyisipkan dalam akidahnya kaum muslimin ma laisa minha min kalamil yunan wa ahlil mantiq wal falsafah wa ma asbaha dzalika, padahal apa yang mereka sisipkan itu bukanlah dari Islam, seperti ucapan-ucapan yang keluar dari Yunani atau ucapan-ucapan yang keluar dari ahlul mantiq, ahlul ra'yi, atau dari kalangan filsafat, atau yang semacamnya. Maka ini adalah bid'ah yang terjadi di tengah-tengah manusia. Wa hakadha aidan bid'un fir ra'yi bi an yatrukal insan as-sunnah. Demikian juga bid'ah yang berkaitan dengan pendapat. Bid'ah yang ada pada pendapat seseorang dengan meninggalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan hadis sahih yang memang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan ana qad qallattu matalan Abu Hanifah. Dia berdalih dengan mengatakan aku hanya mengikuti misalnya Abu Hanifah, ya, karena Abu Hanifah terkenal dengan ra'yunya, dan dia mengatakan wa huwa a'lamu bisunnati minni. Beliau ini, Imam Abu Hanifah, adalah imam yang terkenal dengan paling tahu terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada aku. Idan fa ana la ukhalifu ra'yahu. Dengan begitu maka aku tidak akan menyelisihi pendapatnya Imam Abu Hanifah, sementara dia meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam min ajli an yattabi'a qawla Abi Hanifah matalan. Ya, dengan alasan, dengan dalih dia mengikuti perkataannya Imam Abu Hanifah. Aw yaqul ana qallattu Malikan aw qallattu Syafi'iyyah. Aku hanya taklid kepada Imam Malik atau hanya mengikuti kepada Imam Syafi'i atau hanya mengikuti kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Aw qallattu fulanan wa fulanan kullu hadza la yajuz. Atau dia mengatakan aku mengikuti fulan dan fulan dengan dalih tadi. Dia mengatakan seperti itu karena dia merasa dirinya tidak tahu dan mereka lebih tahu dari dirinya. Maka kullu hadza la yajuz. Semua ini ungkapan-ungkapan yang seperti itu tidaklah boleh. Waqad uthira an haula'il imma ma uthira min annahum yanhauna an ittiba'ihim wa ittiba'i aqwalihim. Sungguh telah datang riwayat-riwayat dari mereka para imam, di antaranya seperti yang tadi disebutkan para imam, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Telah diriwayatkan apa yang diriwayatkan dari mereka, di mana mereka melarang untuk mengikuti dirinya dan mengikuti apa yang dikatakannya. Wa taraka sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sementara di samping itu dia meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad dalam hal ini, beliau mengatakan la tuqallidni, jangan engkau ikuti aku. Artinya jangan engkau taklid kepadaku. Wala tuqallid Malikan wala Syafi'iyan. Atau wala tuqallid Malikan wala Tsauriyah wala Al-Auza'iyah. Wa khudh min haitsu akhadhu. Dan beliau mengatakan Imam Ahmad, janganlah engkau mengikuti aku, janganlah engkau taklid kepada Imam Malik, jangan pula engkau taklid kepada Imam Ats-Tsauri, kepada Imam Al-Auza'i dan yang lainnya, tapi kata beliau khudh min haitsu akhadhu, ambillah dari mana mereka mengambilnya, pendapat-pendapat yang mereka jadikan sebagai kesimpulan dalam urusan-urusan agamanya. Fakullun minhum qad uthira anhu qawlun yadullu ala annahum yatabarra'una min hadzal 'amal. Maka seluruhnya dari imam-imam ahlus sunnah tadi telah diriwayatkan dari mereka ucapan-ucapan yang menunjukkan bahwasannya mereka berlepas diri dari amalan-amalan seperti itu, yaitu amalan-amalan taklid, amalan-amalan orang-orang yang menisbatkan dirinya mengikuti madhabnya. Wa in kana ba'du atba'ihim qad ghalaw fi ittiba'i haula'il a'immah. Sekalipun sebagian para pengikut imam-imam tadi mereka ghulu dalam mengikuti para imam tadi, wa qaddamu ara'ahum 'ala aqwalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa taqriratihi. Dan mereka malah mendahulukan pendapat-pendapat para imam tadi dibandingkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perbuatannya dan ketetapan-ketetapannya yang lain. Qala rahimahullah, idan jika begitu keadaannya, fa'alaika ya talibal ilmi an tabhatha jayyidan wa an tata'allama jayyidan wa anta tamarrasa fi syar'il islami. Yang jadi kewajibanmu wahai talibul ilmi, engkau betul-betul menggali, meneliti, bahas ya dengan baik, belajar dengan baik dan berlatih dengan baik dalam mempelajari nas-nas dalam syariat Islam ini, yaitu dalam Al-Qur'an, dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga dalam ucapan-ucapan para ahli fiqih. Wa ba'da dzalika takunu mu'addan li an takuna marja'an fi hadhihi al-umur. Setelah engkau melakukan itu dengan jayyid, dengan baik, dengan serius, na'am, dalam waktu yang lama dengan guru, na'am, seperti yang diisyaratkan oleh Syekh pada perkataan beliau sebelumnya, takunu mu'addan li an takuna marja'an fi hadhihi al-umur. Maka engkau betul-betul akan siap menjadi orang yang dijadikan sebagai maraji', sebagai tempat kembali dalam perkara-perkara tersebut. Amma ini tabaat amma in ittaba'ta manhajal fulaniyah. Adapun kalau seandainya engkau hanya mengikuti cara si fulan al-mustaurada yang datang dari luar, wal mabniyah 'ala al-hizbiyah, dan dibangun di atas hizbiyah, wa tarakta ma kana 'alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kau tinggalkan apa yang pernah dijalani oleh para sahabat Rasul radhiyallahu anhum sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana 'alaihi atba'uhum, juga yang pernah dilalui oleh para tabi'in, wa atba'u tabi'in, dan para murid-murid dari tabi'in, wa tasahalta fi amril aqaid, kemudian engkau lalai, engkau tidak memperhatikan dengan benar terhadap urusan-urusan yang berkaitan dengan akidah, wa'tanaita bil fadail, engkau hanya melakukan atau memperhatikan terhadap perkara-perkara yang sifatnya fadilah, keutamaan-keutamaan, wa tarakta ma huwa aham, engkau tinggalkan perkara yang aham, yang paling penting, wa raja'ta ila ba'dil muhim, dan engkau hanya kembali atau terpusat pada perkara-perkara, sebagian perkara yang muhim, yang penting, yakni di bawah yang lebih penting tadi, alladzi la yakunu maqbulan illa bi an ta'tiya bil aham, di mana perkara yang penting ini tidaklah akan diterima kecuali engkau datang dengan perkara itu di bawah yang aham, artinya mendahulukan yang paling penting dulu. Fa in fa'alta dzalika, jika engkau lakukan hal seperti itu, faqad akhta'ta tariqah, maka sungguh engkau telah mengambil jalan yang salah. Wa khalafta al-haqqa alladhi 'alaihi kitabullahi wa sunnatu rasulih wa ma kana 'alaihi as-salafus salih, dan engkau telah menyelisihi al-haq yang di atasnya adalah kitabullah, sunnah Rasulullah, dan apa yang dilakukan oleh salafus salih dari umat ini. Pemathalan, contohnya adalah ashabul manahij al-mustawradah, yakni orang-orang yang mengambil manhaj-manhaj dari luar. Yatakallamuna fil jara'im al-akhlaqiyah, mereka berbicara tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan akhlak. Hadza hasan, sebetulnya kata Syekh, ini adalah baik. Mereka berbicara perkara-perkara yang memang bagian dari Islam, perkara-perkara yang berkaitan dengan akhlak. Lakin, akan tetapi, al-wajibu, yang sebenarnya wajib bagi mereka adalah an yubda'a bil aqidah, harus dimulai apapun perkaranya dengan aqidah. Wa ba'da dhalika, maka setelah itu, yutakallam fil jara'im al-akhlaqiyah, maka boleh berbicara tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan akhlak. Amma anta trukal aqidah, adapun kalau engkau tinggalkan aqidah, wa taqul hadza syirkun bidaiyun, dan engkau mengatakan ini kan syirik yang lalu, ya, artinya syirik yang kuno, au hadza ma lahu hajatun al-yaum, atau dia mengatakan atau engkau katakan ini tidak dibutuhkan pada hari ini, atau mengatakan bahwasannya al-kalam fil asma'i was sifat ma lahu al-yauma hajatun, berbicara tentang al-asma'u was sifat pada hari ini tidak dibutuhkan, artinya tidak ada hubungan lagi, ngapain bicara tentang asma'u was sifat, hal ini sekarang harus berbicara ini dan itu. Fa hadzal qawlu ghairu sahihin wala maqbul, maka ucapan-ucapan seperti ini cukup engkau ketahui bahwasannya ini adalah tidak benar dan tidak bisa diterima. Wa kama yaqulu ba'du man yad'i al-fiqha, atau juga seperti ucapan sebagian orang yang mengaku-ngaku dia ahli dalam masalah fiqih. Inna ba'da fuqaha al-yawm ya'ishuna fi 'usurin mutaqaddimah, bahwa sesungguhnya sebagian ahlu fiqih pada hari ini mereka hidup pada masa-masa yang mutaqaddimah, yang sudah maju. Au ulama muhannatun, atau ulama muhannatun. Ini kata Syekh seperti ucapannya siapa? Abdurrahman ibn Abdul Khalid ya, ketika dia mengatakan bahwasannya ulama-ulama yang ada ini muhannatun, innahum ya'isuna fi usurin qad madat, mereka itu hidup pada masa-masa yang sudah lama, wa malaha min da'in al-yawma, tapi tidak dibutuhkan lagi pada hari ini, wa yadhhabuna an waqi'ihim, dan mereka na'am tidak hidup pada zaman ini. Wa hadha kalamun batil, na'am, dan ini adalah merupakan kalam yang jelas-jelas batil. Bahkan ucapan Abdurrahman Abdul Khalid dikupas habis oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Jama'ah Wahidah La Jama'at. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan berkaitan dengan wasaya litullabil ilmi, beberapa wasiat untuk para tullabul ilmi. Idan, dengan demikian, falladhi usikum bihi wa nafsi, maka yang aku ingin wasiatkan kepada kalian dan diriku dengan wasiat itu adalah, awalan, yang pertama, iltizamu manhaji wa aqidati ahli sunnati wal jamaah. Adalah kita beriltizam, mengkokohkan diri untuk berpegang teguh pada manhaj dan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga akidah yang diambil dari pendapatnya para sahabat radhiyallahu anhum. Juga akidah yang dijaga dan diteruskan oleh para imam-imam dari kalangan tabi'in dan atba'ut tabi'in. Thanian, yang kedua kata Syekh, al-i'tina'u bit-tafsir ala tariqati ahli tafsir bir-riwayah. Betul-betul memperhatikan tafsir berdasarkan cara ahli tafsir dengan riwayah. Artinya kita memfokuskan untuk mengetahui tafsir-tafsir Al-Quran melalui metode ahli tafsir yang mereka itu menafsirkan melalui riwayat-riwayatnya. Kata tafsir Ibn Jarir, wa Ibn Kathir, wal Baghawi, wa amthalihim. Seperti tafsirnya Al-Imam Ibn Jarir, Al-Imam Ibn Kathir, dan Imam Al-Baghawi, rahimahumullahu ta'ala, dan yang lainnya seperti mereka. Di mana mereka mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran birriwayah. Ya, pertama mereka mentafsirkan dengan Al-Quran, kemudian banyak mereka mentafsirkan dengan riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadhihi at-tafasiru hiya at-tafasirul haqqah. Maka tafsir-tafsir yang seperti ini, inilah tafsir yang sebenarnya. Inilah penjelasan-penjelasan terhadap Al-Quran yang sebenarnya. Wala ba'sa an taj'ala ma'aha min kutubi tafsir allati tubhath allati tabhathu fil fiqhi min kutubil fiqh aw allati tabhathu fil lughah. Tidak mengapa juga jika engkau tambahkan dari kitab-kitab tafsir yang lainnya yang membahas misalkan bidang fiqihnya atau yang membahas tentang lughahnya. Tapi kata Syekh, antakuna ala hadharin min kutubi tafsir allati fiha syai'un min i'tiqadil asy'ariyah. Kalian harus hati-hati dari kitab-kitab tafsir yang di dalamnya ada i'tikad-i'tikad asy'ariyah, atau yang di dalamnya ada ta'wilan-ta'wilan atau yang serupa dengan itu. Artinya disusupi dengan konsep-konsep dari kelompok-kelompok menyimpang seperti Asy'ariyah dan Mu'tazilah atau yang lainnya. Seperti yang diperingatkan oleh para ulama, kendatipun itu adalah kitab yang bagus dalam bidang bahasanya, seperti kitabnya Az-Zamakhsyari. Namun seperti yang dikatakan oleh Syekh Khalid, bahwasanya untuk pemula, kalau seandainya dia tidak bisa mencerna apa yang ada pada kitab tersebut, maka hendaklah untuk dijauhi terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, minal wasiyah, di antara yang diwasiatkan oleh Asy-Syaikh Ahmad rahimahullahu taala, an tu'na bil hadits alladhi warada 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma sahha 'anhu fi al-ummahati sitti wa ghairiha. An tu'na bil hadits, engkau mencurahkan perhatian terhadap al-hadits yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat-riwayat yang sahihnya, ya, seperti dalam kitab-kitab induk yang enam atau yang lainnya. Kitab-kitab induk yang enam ini seperti Al-Imamul Bukhari wa Muslim, kemudian kitab Sunan yang empat, ya, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Imam An-Nasa'i, dan Musnad Imam Ahmad misalnya, Sunan Al-Baihaqi. Naam, wa sunnah al-an qad khudimat khidmatan 'azimatan. Dan kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan, dan sunnah ini sekarang telah diolah sedemikian rupa dengan pengolahan yang luar biasa. Artinya diolah, dilayani, dipelajari, diteliti, kemudian dipisah-pisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif, sehingga seseorang mudah untuk mencari yang sahih dari yang dhaifnya. Misalnya dari kitab-kitab sunnah, sunan yang tidak seperti kitab-kitab sahih Bukhari dan Muslim. Lam takun madhumatan hakadha fi ma madha. Di mana sebelumnya pada waktu-waktu yang lalu sunnah itu tidak demikian. Wa qad muyyizatil ahaditsus sahihah 'anil dhaifah. Hadis-hadis yang sahih telah dibedakan dari hadis-hadis yang dhaif. Walhamdulillah kama fa'ala dzalika Al-Albani rahimahullahu taala. Sebagaimana yang dilakukan hal itu oleh Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang besar kepada beliau rahimahullahu taala, di mana beliau dengan kegigihannya, nah, meskipun kita tidak mengatakan beliau itu maksum dari khata', dari kesalahan, tapi begitu besar jasa beliau yang telah memisahkan dari kitab-kitab yang ada antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif, sehingga terkenal dari tulisan beliau atau susunan beliau yang dikenal dengan as-silsilatus sahihah dan as-silsilatud dhaifah. Sehingga kita yang ingin mencari atau mengetahui hadis-hadis sahih tinggal ambil kitab-kitab beliau yang dijuluki dengan as-silsilatus sahihah, atau ketika kita ingin mengetahui yang dhaif, kita tinggal membuka kitab beliau yang berjudul as-silsilatud dhaifah. Maka ini adalah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Idzan, maka dengan demikian, alaina an nu'na bi ma'rifatil haditsis sahih wa ma'rifatil haditsid dhaif hatta nahdharu ad-da'ifa wa na'khudha bis-sahih. Kita harus memperhatikan atau mencurahkan perhatian kita untuk mengetahui hadis yang sahih dan untuk mengetahui hadis yang dhaif, sehingga kita berhati-hati dari yang dhaifnya dan kita ambil hadis-hadis yang sahih sebagai landasan keislaman kita, apakah dari hal-hal yang berkaitan dengan akidah ataukah ibadah ataukah muamalah, ya, akhlak kita di tengah-tengah manusia dan di tengah-tengah kaum muslimin pada khususnya. Wa alaina an nabdhula juhdana fi ma'rifatil hadith bi ma'rifatir rijal wal jarh wat ta'dil wa ma'rifati anwa'il hadith min al mustalah mutawatir wa ahad wa mashhur wa aziz wa gharib wa ma ashbaha dhalika min anwa'il hadith. Dan kita pula harus mencurahkan perhatian kita atau betul-betul mencurahkan kesungguh-sungguhan kita dalam mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis tersebut, seperti mengetahui ar-rijal, ya, tentang sosok para pembawa hadis, nah, dari kalangan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan tabi'in, tabi'in. Nah, dan ini adalah merupakan perkara yang penting ya untuk kita mengetahui hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita harus membiasakan kepada anak-anak kita untuk mengetahui sejak dini biografi mereka meskipun dengan singkat, dan itu hanya sebagai mukaddimah bagi mereka agar mereka selalu terangsang untuk mengetahui dan tersemangati untuk mempelajari biografi para sahabat dari kitab-kitab yang mutawwal, yang tebal dan yang panjang pembahasannya. Nah, wal jarh wa ta'dil, juga mengetahui tentang al jarh wa ta'dil, juga kita harus betul-betul mencurahkan keseriusan untuk mempelajari jenis-jenis hadis dari mustalah seperti misalnya hadis mutawatir, hadis ahad, masyhur, aziz, gharib, atau yang lain-lainnya dari jenis-jenis hadis. يجب علينا أن نعتني بهذا العلم اعتناء عظيما. Kita harus betul-betul mencurahkan perhatian untuk mempelajari ilmu ini dengan sungguh-sungguh. كما نعتني بكتاب الله اعتناء عظيما. Sebagaimana pula kita harus betul-betul mencurahkan perhatian yang sungguh-sungguh untuk mempelajari kitab Allah Al-Qur'anul Karim. Wasiat yang keempat kata Syekh, "Alaina an nabhatha fi kutubil aqaid allati dawwanaha a'immatul ilmi wa a'immatul hadits fi zaman as-sabiq." Kita pula harus mempelajari dengan betul-betul dari kitab-kitab akidah yang disusun, dibubuhkan oleh para a'immah. Nah, dari imam-imam ahlu sunnah, juga imam-imam ahlul hadis pada zaman dahulu seperti tauhidnya Ibnu Khuzaimah, kemudian kitab As-Sunnah karya Abdullah putranya Ahmad bin Hanbal, kemudian kitab At-Tauhid karya Imam Al-Lalikai, wa kutubun katiratun la ya'til hasru 'alaiha al'an, dan kitab-kitab yang lainnya yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu pada kali ini. Dan yang intinya kata Syekh, fa'alaina an nabhatha an hadhihi al-kutub. Sudah menjadi kewajiban untuk kita mempelajari kitab-kitab ini, wa an naqra'aha, kita baca kitab tersebut, wa an na'taniya biha, kita curahkan perhatian untuk memahaminya, wa kadzalika al-kutub allati bahathat fi tauhidil uluhiyah. Demikian juga kitab-kitab yang membahas tentang tauhid uluhiyah wa bayan anwa'i syirk fil ibadah, dan kitab-kitab yang menjelaskan tentang jenis-jenis syirik dalam bentuk-bentuk ibadah. Kamu alafati Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa abnaihi wa ahfadihi, sebagaimana tulisan-tulisan yang disusun oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan yang disusun pula oleh anak-anaknya atau oleh cucu-cucunya. Wa ulama'i Najdin wa ghairihim min ulama'i sunnah alladziina bahathu fi hadzal maidan, dan juga yang ditulis disusun oleh para ulama Najd dan yang lainnya di antara ulama-ulama sunnah di mana mereka membahas, mempelajari seputar permasalahan-permasalahan akidah. Alaina an naqra'a hadhil kutub, kita harus betul-betul mencurahkan waktu untuk membaca kitab-kitab ini, wa an nabtali'a minha, dan kita harus betul-betul menggauli kitab ini, min ajli an na'rifal ibadah as-sahihah, agar kita betul-betul mengetahui ibadah yang benar itu seperti apa, minal ibadatil batilah, dari ibadah-ibadah yang batil. Fana'riful bid'ah allati 'inda an-nasi fanajtanibuha asyirka min at-tauhid. Maka kita pun akan mengetahui bid'ah-bid'ah yang ada di tengah-tengah manusia, kemudian kita menjauhinya, dan kita pun menjauhi kesyirikan-kesyirikan yang tercampur ke dalam masalah-masalah at-tauhid. Qala rahimahullahu ta'ala wa kadhalika aydan alaina an nabhata 'ani sunnah wal bid'ah. Demikian juga kita harus dapat meneliti, mencari tentang as-sunnah dan al-bid'ah. فنعرف البدعه التي عند الناس فنجتنبها. Maka kita harus mengetahui segala macam bentuk bid'ah yang ada di tengah-tengah manusia agar kita bisa menjauhinya. Wa narju ba'da dhalika an nakuna qad ta'ahalna lil ilmi. Dan kita berharap setelah itu kita betul-betul menjadi seseorang yang mumpuni na'am dalam ilmu yang berkaitan dengan agama kita. Wa linahdhara min ulaikal hizbiyyin alladziina ya'tuuna bi ahadihim. Dan kita harus hati-hati dari orang-orang yang ada pada kelompok-kelompok di mana mereka ya'tuuna bi ahadihim. Mereka datang dengan diri-diri mereka. Wa yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada orang tersebut, anta amirun ala fulan wa fulan wa fulan. Dikatakan bahwasanya kamu adalah tokoh bagi si fulan, si fulan dan si fulan, ditentukan anggota-anggotanya dan dia dijadikan sebagai ketuanya. Au amirun ala ahli al-qaryah al-fulaniyah, atau kamu menjadi tokoh dari sebuah kampung di sana misalnya. Ini adalah cara-cara hizbiyyin. Naam, wa yusawwirunahu bi surati talibil ilmi. Kemudian mereka menggambarkan orang itu dengan gambaran seorang talibul ilmi, seolah-olah dia adalah orang yang sudah mencari ilmu sekian lama, seolah-olah dia adalah mutaahil di dalam ilmu-ilmu agama. Naam. In istaftauhu aftahum. Jika orang-orang yang tadi ditentukan sebagai bawahannya meminta fatwa kepada orang tersebut, aftahum, dia pun memberikan fatwa. Wa in sa'aluhu an syai'in ajabahum. Apabila mereka bertanya kepadanya tentang sesuatu, dia pun menjawabnya. Bihasbi ma yadud. Naam, sesuai dengan apa yang dia perkirakan sendiri. Aw amma akhadahu mimman huwa akbar minhu fil hizbi. Atau dari yang dia ambil dari orang yang memang dianggap sebagai senior dari kehizbiannya. Walladzina indahu minal jahlil murakkab wal qusur mallahu bihi alim. Dan orang-orang yang sebetulnya, nah, mereka itu adalah orang-orang jahal dan kejahilan mereka adalah jahil murakkab. Nah, orang yang bodoh tapi nyenyahwanan, juga mereka adalah orang-orang yang kurang dari sisi ilmunya yang Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap orang seperti itu. Falidzalika yadkhuluna fi umurin katsira. Oleh karena itu, karena kebodohannya, karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya, dan mereka menganggap dirinya sudah memahami tentang sebuah ilmu, yadkhuluna fi umurin katsira. Akhirnya mereka masuk, nah, menyelinap atau terjun ke dalam beberapa perkara yang banyak sekali di tengah-tengah manusia yang termasuk urusan-urusan umat, yukhalifuna biha kitab Allah. Dan pada kenyataannya dengan sikapnya mereka itu sebenarnya adalah bentuk penyelisihan terhadap kitabullah, wa yukhalifuna biha sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga menyelisihi apa yang dijalankan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga menyelisihi an ahlil ilmi, para ahlul ilmi yang memang mereka adalah mutaahiluna fil ilmi, min haitsu yash'uruna aw la yash'urun, disadari ataupun tidak disadari. Fa kullu hadza ya'ti bihi taqlid al-a'ma, maka semua ini akan menyebabkan taklid buta. Wa ya'ti bihi at-ta'assub al-a'ma, dan juga akan menyebabkan ta'assub buta. Wa ya'ti bihi al-iddi'a al-batil, dan akan menyebabkan pengakuan-pengakuan yang batil. Bi an yad'i al-insan annahu ya'lam wa huwa la ya'lam, yaitu ketika manusia mengaku-ngaku dirinya tahu, dirinya berilmu, padahal dirinya jahil, tidak mengetahui apapun, bahkan yang akan ditimbulkannya adalah kerusakan di muka bumi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka ucapan-ucapan seperti ini adalah ucapan-ucapan yang memang terjadi ketika itu dan memang terulangi lagi di masa setelahnya akibat dari kebodohan-kebodohan, kejahilan-kejahilan. Maka inilah wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala agar seseorang bisa mencurahkan perhatian dan waktunya yang banyak untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dari berbagai sisi, karena ilmu-ilmu ini tidaklah sedikit dan tidak terbatas. Dan kemudian Syekh menyebutkan wasiat yang lainnya, namun kita akan lanjutkan insyaallah wasiat beliau pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan untuk kajian hari ini sampai di sini. Allahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsiran.